Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bayyinah dimanapun mereka berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik, hidayah, dan petunjuknya kepada ana dan antum semua. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pasal barakallahu fikum terkait dengan permasalahan salat. Kita masuk pasal berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi adabin tata'allaku bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ati. Pasal terkait dengan adab adab, etika-etika yang berhubungan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Nah, ya, bagaimana seorang muslim, muslimah beradab, beretika pada hari Jumat dan sholat Jumat. Karena hari Jumat bagi umat Islam adalah hari yang spesial, hari yang utama. Nah, ya, dari hari-hari yang lain, barakallahu fikum. Nah, bagi orang Islam hari Jumat itu adalah barakallahu fikum hari yang terbaik, barakallahu fikum. Nah, sehingga bagaimana seorang muslim beretika dan beradab pada hari itu. Dan juga ada amalan yang utama pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar mengkaji. Nah, etika-etika yang diajarkan di dalam Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hiya nahwu min khamsata asyara. Ada 15 poin adab dan etika terkait dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Ahaduha, yang pertama, ayyasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah. Nah, hendaknya dia sudah mempersiapkan dirinya ya, untuk menyambut hari Jumat tadi. Hari Kamisnya sudah persiapan. Ya. Nah. Ini yang perlu kita perbaiki. Cukup banyak di kalangan kaum muslimin, barakallahu fikum, bahkan ada yang enggak sampai persiapan. Ya, nah. Barakallahu fikum. Sudah azan baru siap-siap mandi. Itu berarti kurang adab, kurang etika. Ya, orang yang beradab, orang yang beretika, menyambut hari Jumat itu sudah dari hari Kamisnya. Ya. Nah, sehingga kalau kita tidak dari hari itu sudah persiapan, berarti kita kurang. Ya. Memuliakan dan mengagungkan hari Jumat. Nah, orang yang memuliakan dan mengagungkan hari Jumat, hari Kamisnya itu dia sudah persiapan. Ya. Sudah dia rencanakan. Baju apa yang akan dia pakai sudah digosok. Ya. Hari Kamisnya. Atau pada malam Jumatnya. Ya, kalau enggak sempat hari Kamisnya, malam Jumatnya. Jadi setelah azan maghrib, hari Kamis itu kan sudah masuk hari Jumat. Nah, malamnya itu dia persiapan. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi bukan pas barakallahu fikum qiraah baru potong kuku, baru potong kumis, ya. Nah, itu kurang beradab, kurang beretika. Ya. Nah, sehingga yang beradab, beretika yang bagus dari hari Kamis sudah persiapan dia. Baju sudah digosok. Ya, barakallahu fikum, na'am, bersih-bersih dan yang lainnya. Atau paling tidak malam Jumatnya sudah dia persiapkan. Bit tanzif wa ghasli thiyab. Ya. Di antaranya adalah bersih-bersih. Nah, potong kuku, merapikan kumis, barakallahu fikum, ya. Nah. Mencabut bulu ketiak, ya, barakallahu fikum, na'am. Atau mencukur bulu kemaluan, barakallahu fikum, na'am. Pokoknya rapi-rapi itu, barakallahu fikum, mulai dari hari Kamis atau paling tidak malam Jumatnya. Cuci baju, ya, sudah dicuci bajunya. Wa i'dadi ma yasluhu laha. Dan persiapan-persiapan lainnya yang layak untuk dipersiapkan. Ya, nah, minyak wanginya pada Jumat kali ini saya ingin memakai aroma sultan. Wah, udah dia rencanakan, gitu ya. Ah, untuk Jumat ini saya pengen aroma kasturi. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk Jumat ini saya pengen aroma misik. Nah, atau hal-hal yang lain. Sudah dia persiapkan tata rapi. Itu tandanya orang yang beradab dan beretika memuliakan hari Jumat. Nah, ya. Sehingga bagi yang persiapannya itu pas baru qiraah, baru potong kumis, baru potong kuku, ah itu perlu diperbaiki etikanya. Ya. Adabnya. Nah, barakallahu fikum. Asani yang kedua, kata beliau, al-ightisal fi yaumiha, yaitu mandi, mandi besar. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Pada hari Jumatnya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang afdal, mandi besar atau ya mandi kecil, barakallahu fikum. Nah, mandi besar itu maksudnya seperti tata cara mandi junub, barakallahu fikum. Nah, itu afdol. Ya. Nah, Kalau tidak, ya paling tidak mandilah pada hari itu. Kama ja'a fil hadithi atau fil ahadithi fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis-hadis pada dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga di selain dari kedua kitab tadi, ya. Barakallahu fikum. Bahkan pendapat yang rajih, ada khilaf memang terkait dengan hukum mandi di hari Jumat. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan wajib. Nah, yang rajih, yang kuat, yang mengatakan wajib, ya, mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib dengan dasar hadis. Barakallahu fikum. Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ghuslu yauma al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalin. Hukum mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Nah, jelas. Nasnya sangat jelas. Barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat Muslim. Ya. Kalau dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar dengan lafaz man ja'a minkumul jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang datang kepada kalian hari Jumat, hendaknya dia mandi. Nah, ya, lafaz yang pertama menggunakan lafaz wajibun. Pada riwayat yang kedua menggunakan fi'il amr perintah. Falyaghtasil. Nah, barakallahu fikum. Baik, hendaknya dia mandi. Ya, bukan fi'il amr ya. Ada lamul amr di situ. Falyaghtasil. Bukan fi'il amr ya. Lamul amr. Nah. Al-muhim. Ya, itu pendapat yang rajih. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Kapan waktunya? Hari Jumat itu kan mulai dari azan, ya, sholat maghrib hari Kamis. Nah, sampai barakallahu fikum sebelum sholat Jumat. Nah, wal afdal fil ightisal ayyakuna kubaila arroahi ilaiha. Dan yang afdal waktu mandi pada hari Jumat itu adalah yaitu mendekati waktu keberangkatan dia ke masjid. Nah, ya, jadi sebelum berangkat itu mandi dulu. Barakallahu fikum. Biar ketika sampai di masjid itu seger. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu yang afdal. Jadi mendekati waktu keberangkatan dia ke masjid, itulah mandinya. Barakallahu fikum. Nah, itu yang afdal. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa, barakallahu fikum, maka, ya, bisa barakallahu fikum selesai sholat subuh ketika dia hendak berangkat ke kantor, ke tempat kerjanya, ya. Nah, kalau mau mandi pas mendekati sholat Jumat, tidak memungkinkan, ya, maka ketika berangkat tadi dia sudah mandi, barakallahu fikum. Nah, dia niatkan mandi tayyib wajib untuk sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan bagi yang kerja-kerja, barakallahu fikum, ya, ahsan kalau sebelum berangkat kerja itu sudah dia persiapkan baju untuk dia pakai pada saat sholat Jumat. Misal dia nggak bisa pulang, ya kan, karena jaraknya jauh, dekat kantor, ada masjid, naam, ya, dia persiapkan. Di tas itu udah bawa baju, ya, naam, sarung, koko, atau jubah, barakallahu fikum, naam, udah dia bawa, udah siapkan untuk sholat Jumat. Ya, naam, jadi itu lebih beradab dan beretika daripada barakallahu fikum ketika dia ke masjid, ya baju yang dia pakai kerja itu, ya, nah, ya kalau dia kerjanya di ruangan ber-AC, ya, kalau dia kerjanya barakallahu fikum tidak di ruangan ber-AC, ya, penuh dengan bau keringat, barakallahu fikum, nah, sehingga ketika dia masuk ke masjid, ya, dalam kondisi yang tidak baik. Nah, sehingga bagi yang kerja-kerja, ya, siap di tas itu bawa sudah. Ya, jubah, sarung atau koko, peci, nah, dipersiapkan. Nanti kalau pas sholat Jumat dipakai, ya. Baju kerja tadi diganti. Itu bagus. Beradab dan beretika. Nah. Barakallahu fikum. As-salis, adab yang ketiga, at-tazyin bitanzifil badan wa qassil adhfari wassiwaki wa ghairi dhalika mimma taqaddama min izalatil fadalati wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana fiabe. Nah, adab yang ketiga atau etika yang ketiga adalah memperindah dirinya dengan cara membersihkan badannya, ya. Nah, pakai sabun, sampo, barakallahu fikum, ya. Memotong kuku, ya, hari Jumat potong kukunya. Nah, seminggu itu sudah cukup panjang kuku. Nah, wasiwak, ya, dia bersiwak. Kalau ada yang kayu siwak, afdal. Kalau tidak ada, gosok gigi, ya. Nah, pakai sikat, kasih pasta gigi. Barakallahu fikum. Dan selain daripada itu, dari perkara-perkara yang sudah berlalu pembahasannya, pada pembahasan menghilangkan, ya, barakallahu fikum, kotoran-kotoran yang ada di tubuh. Nah, kemudian juga kata beliau menggunakan minyak wangi. Ya, hari Jumat itu menggunakan wangi-wangian. Barakallahu fikum. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Sudah dia persiapkan minyak wangi akan dia pakai pada hari itu. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengenakan, memakai baju yang paling bagus yang dia miliki. Enggak mesti baru. Ya, nah, pakailah baju Anda yang paling bagus. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ar-rabi, yang keempat, at-tabkir ilaiha masyian. Barakallahu fikum. Bersegera menuju sholat Jumat tadi, ya, dengan berjalan kaki. Nah, itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Barakallahu fikum. Nah, itu sangat memungkinkan kalau dia tabkir. Kalau dia berangkatnya itu, ya, pas sudah azan, ya, rumahnya enggak begitu dekat dengan masjid, ya, pasti pakai motor dia, ya kan? Nah, untuk ngejar. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, berarti kalau kita-kita yang berangkat ke masjidnya itu barakallahu fikum sudah azan, ya, baru berangkat, baru beranjak, berarti kita belum beretika. ya, belum beradab untuk menyongsong sholat Jumat. Ya, orang yang beradab, orang yang beretika, barakallahu fikum, dalam menyongsong sholat Jumat, dia bersegera. Ya, kalau enggak ada kesibukan apa-apa, barakallahu fikum, bersegera. Nah, ya, barakallahu fikum. Yang lebih afdal apa? Dengan berjalan kaki. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa yambaghi lis-sa'i ilaiha lijami'in ayyam syia bisukunin wa khusyu'in. Dan seharusnya, kata beliau, orang yang berjalan menuju sholat Jumat tadi berjalan dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Barakallahu fikum. Ya, jadi enggak terburu-buru atau berlari-lari. Nah, itu sekali lagi sangat memungkinkan kalau kita berangkatnya lebih awal. Kalau berangkatnya itu pas qiraah, barakallahu fikum, ya. Naam. Atau pas sudah azan, ya dijamin akan buru-buru. Nah, barakallahu fikum. Wa yanwi al-i'tikafa fil masjidi ila waqti khurujihi. Kemudian kata beliau, dia meniatkan, ya, nah, untuk beriktikaf di masjid ketika dia datang lebih awal tadi, ya, nah, sampai pada waktu keluarnya dia dari rumah, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika dia, barakallahu fikum, berangkat lebih awal, niatkan ketika sampai di masjid, itu nanti anda iktikaf. Nah, barakallahu fikum, sehingga pahalanya juga ada pahala iktikaf di masjid. Barakallahu fikum. Naam. Ini bagi mereka yang berpendapat barakallahu fikum tidak ada batas minimal untuk iktikaf. Ya. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat iktikaf itu minimal 1 hari. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kurang dari 1 hari bukan iktikaf namanya. Ada yang berpendapat demikian. Nah, sebagian yang lain berpendapat enggak ada batasan minimal. Ya, pokoknya sewaktu-waktu ketika dia masuk ke dalam masjid, barakallahu fikum, dia niatkan iktikaf, maka dia dapatkan pahalanya. Nah. Yang kelima, adab etika yang kelima. Alla yatakhatta riqaban nas wala yufarriqa baina isnaini. Janganlah dia melewati leher-leher manusia dan memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Nah, ya. Jadi kalau anda tidak mendapatkan tempat yang depan, ya jangan maksa nyuruh orang minggir. Awas. Pakai kaki lagi, ya kan? Minggir. Begit. Nah, ya. Itu tidak beradab. Ya. Sudah datangnya belakangan pengen dapat depan lagi, itu pun nyakitin orang. Megang lehernya. Begit. Awas. Nah. Ya, ketahuilah itu orang yang tidak beradab. Ya. Nah, tidak beretika. Datang terlambat, pengennya dapat posisi depan, barakallahu fikum, ya, itu pun apa? Nyakitin orang, nyingkir-nyingkirkan orang. Nah, tidak beradab, tidak beretika. Ya, ada orang yang udah duduknya mepet, ya, pisahin sama dia. Nah, nyempol-nyempol, ya, desel-desel. Ha, itu tidak beradab, tidak beretika. Barakallahu fikum. Illa ayyara furjatan fayatakhatta ilaiha. Kecuali ada satu kondisi di mana dia boleh melangkah ke depan kalau dia melihat ada celah yang cukup. Ya, tidak mengharuskan dia untuk menggusah-gusah orang, ya, memisahkan orang, enggak. Dia lihat di depannya, pas di depannya ada celah yang kosong. Nah, pas untuk satu orang dia maju. Enggak apa-apa. Pak Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Adab atau etika berikutnya yang keenam. As-sadis alla yamurra baina yadayil musalli. Adab atau etika yang keenam adalah dia tidak melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Ya. Nah, kalau masjidnya besar itu biasanya kan ada juga jamaah-jamaah yang juga sama barakallahu fikum lebih awal datangnya, ya. Maka kita tidak boleh melewati di depan dia tadi. Nah. As-sabi, adab yang ketujuh. Ayatluba as-saffal awal. Hendaknya dia mencari saf yang pertama. Ya, itu afdolus saf. Bagi kaum laki-laki. Yang terbaik itu adalah sop pertama, sop yang paling dekat dengan imam. Ya, itu yang paling bagus untuk laki-laki. Bukan yang paling dekat dengan AC apa kipas angin. Atau yang paling dekat dengan tiang sehingga dia bisa bersandaran. Kalau pas imam khutbah, dia bisa berngorok-ngorok ria di sana. Itu tidak beradab. Nah, ya, tidak beretika. Ada orang yang ke masjid itu, nah, itu yang dia cari. Yang dekat kipas atau yang dekat AC, adem semilir-semilir, ya, angin bertiup sepoi-sepoi, barakallahu fikum. Nah, baik. Imam naik mimbar, selesai salam, dia pasang kuda-kuda. Sedapnya ya salam, ya. Nah, dah dia mesti, ya, milihnya dekat tiang, pokoknya lah, itu tidak beradab, ya, tidak beretika. Nah, sehingga ketika datang ke masjid itu, carilah sop yang terdepan. Paham? Nah, barakallahu fikum. Bukan yang dekat dinding, yang dekat tiang, yang dekat AC, yang dekat kipas, ya. Nah, sehingga kalau ada yang seperti itu, berarti apa? Adab dan etika kita harus diperbaiki. Mahum ya. Nah, barakallahu fikum. Illa, nah ini ada pengecualian kondisi. Ayyara mungkaran au yasma'ahu fayakunu lahu fit ta'akhuri udhrun. Kecuali kalau di sop pertama tadi dia melihat ada sebuah kemungkaran atau dia mendengar kemungkaran sehingga memilih stop yang belakang ada uzur baginya. Seperti apa? Khatibnya seorang ahli bid'ah. Nah, ya. Naam barakallahu fikum. Tayyib. Ya sudah baca. Hari Kamis sudah lihat. Besok yang jadi khatib sholat Jumat adalah seorang mubtadi. Gitu ya. Naam. Dia tahu, enggak mungkin lah kalau ditulis di jadwal ya, imam khatib sholat Jumat mubtadi. Nah, enggak mungkin ya. Nah, kecuali memang ada orang yang bernama mubtadi gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Dia tahu besok itu yang jadi khatib ahli bid'ah. Maka apa? Dia tidak seperti biasanya, pilih stop paling belakang. Paham ya? Ada uzur di sana bagi dia. Nah. Yang kedelapan, as-samin ayyaqta'a at-tanaffula minas-salati wadz-dzikri inda khurujil imami wa yashtaghila biijabatil muadzini thumma bisama'il khutbah. Yang kedelapan, diantara etika dan adab dalam sholat Jumat adalah dia memutus amalan-amalan sunnah seperti sholat dan zikir ketika imam sudah keluar, ya, sudah nongol beranjak menuju mimbar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia hentikan, ya, sholat sunnahnya, barakallahu fikum, na'am, atau zikirnya. Dan hendaknya dia menyibukkan diri untuk menjawab azannya muazzin. Kemudian setelah itu dia fokus untuk mendengarkan khutbahnya sang khatib, barakallahu fikum, na'am, ya. Bukan tidur, barakallahu fikum, na'am. Baik. At-tasi, yang kesembilan, ayusalliyat sunnata ba'dal jum'ah insya'allah rak'ataini wa insya'a arba'an. Nah, ini yang jarang, ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah salat Jum'at selesai, maka dia mengerjakan sholat sunnah. Kalau dia ingin, dia kerjakan 2 rakaat. Kalau dia berkehendak, bisa 4 rakaat. Yang ma'ruf di kalangan kita dan kaum muslimin, ba'diyal jum'ah itu 2 rakaat. Nah, yang 4 ini yang jarang orang-orang dapat ilmunya. Mungkin sebagian antum juga baru dapat. Tuh, kok ada yang 4 rakaat? Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Nah, untuk yang 2 rakaat jelas. Untuk yang barakallahu fikum 2 rakaat itu dari hadisnya Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah, kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fa yusalli ra'ataini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fayusalli rak'ataini. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat sampai beliau apa? Barakallahu fikum, berpindah tempatnya. Nah, ya, selesai sholat Jumat, zikir selesai, ambil posisi, barakallahu fikum, pindah ke tempat yang lain, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini perbuatan beliau. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun yang 4 rakaat itu dari hadisnya Abu Hurairah. Nah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, anna Rasulullah atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalau yang 4 rakaat ini adalah ucapan, sunnah qauliyah. Kalau yang 2 rakaat sunnah fi'liyah. Apa kata Rasul? Idza shalla ahadukum al-jum'ata. Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Nah, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di kalangan kalian mengerjakan sholat Jumat, hendaknya setelah sholat Jumat, dia sholat sunnah 4 rakaat. Perintah dari beliau. Falyusalli ba'daha arba'an. Ya, nah, riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Terkait dengan masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sholat ba'diyah Jumat itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang pertama mengatakan 2 rakaat. Dengan hadisnya Ibnu Umar. Dan itu juga perbuatannya Ibnu Umar. Pendapat yang kedua mengatakan 4 rakaat. Sholat ba'diyah Jum'at itu. Nah, pendapat yang ketiga, barakallahu fikum, mengatakan, kalau dia sholatnya di masjid, 4 rakaat. Kalau dia sholatnya di rumah, 2 rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya. Jadi kalau sholat ba'diyah Jumat di masjid, 4 rakaat. Kalau sholat ba'diyah Jumatnya di rumah, 2 rakaat. Barakallahu fikum. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Pendapat yang keempat, at-tahyir. Ya, at-tahyir. Bebas. Terserah. 2 rakaat ya boleh, 4 rakaat ya boleh, mau di rumah 4 ya boleh, mau di masjid 2 ya boleh, bebas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini pendapatnya Imam Ahmad, barakallahu fikum, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-amru wasi'un. Ya, al-amru wasi'un. Nah, permasalahan ini, barakallahu fikum, hukumnya itu leluasa. Nah, artinya, barakallahu fikum, tidak dirajihkan salah satunya. Ya, jadi bisa. Nah, bisa barakallahu fikum 4, bisa 2. Nah, ya, al-amru wasi'. Itu kata beliau. Namun mana yang lebih afdol? Ya, kalau masalah boleh atau tidaknya, dua-duanya boleh. Ya, mau 4, mau 2, mau di rumah 4, mau di rumah 2, enggak apa-apa, atau di masjid 2, di masjid 4 ya enggak masalah. Tapi mana yang lebih afdol? Nah, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan yang lebih afdol, barakallahu fikum, ya, yang 4 rakaat. Entah di masjid atau di rumah. Ya. Ba'diyal Jum'ah yang afdal itu 4 rakaat. Itu Syekh bin Baz. Entah dia kerjakan di masjid atau di rumah. Paham? Nah, 4 rakaat ya, bitaslimataini, dengan 2 kali salam. Artinya dia mengerjakan apa? 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang afdal. Ya, ba'diyal Jum'ah itu kata Syekh bin Baz, 4 rakaat dia kerjakan apa? dua kali salam. Dua rokaat, dua rokaat. Paham? Sisi argumennya mana? Sisi argumen beliau, karena hadis yang barakallahu fikum menyebutkan tentang jumlah rokaat sholat ba'diyal jum'ah, yang empat rokaat itu lebih mu'akkad. Kenapa? Karena dia datang dalam bentuk amr, perintah. Ya kan? Sedangkan yang dua rokaat itu dalam bentuk fi'il, hanya perbuatan. Wal amr mu'akkad minal fi'il. Paham? Itu sisi argumennya beliau. Ya, kenapa beliau mengatakan yang empat rokaat lebih afdal. Paham? Paham ya? Nah, karena yang empat rokaat itu hadisnya perintah. Yang dua rokaat itu hadisnya perbuatan. Paham? Si argumennya. Kenapa beliau mengatakan dua rokaat yang afdal, bukan sekaligus ya, empat rokaat dengan satu salam, itu juga boleh. Barakallahu fikum. Kenapa? Dengan keumuman hadis, barakallahu fikum, bahwa sholat sunnah itu apa? Masna, masna. Ya, dua rokaat itu sunnahnya, hukum asalnya. Paham? Nah, sehingga urutan afdoliyahnya, sholat ba'diyah Jum'at itu empat rokaat dua kali salam. Entah di masjid dia kerjakan atau di rumah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, empat rokaat satu kali salam. Ya, empat rokaat satu kali salam. Entah di masjid atau di rumah. Empat rokaat. Paham? Nah. Dengan satu kali salam. Yang ketiga, dia kerjakan ba'diyah Jum'at itu dua rokaat. Paham ya? Entah di masjid atau di rumah. Itu urutan afdoliyahnya. Sholat ba'diyah Jum'at. Paham? Nah, ya. Sehingga apa? Ya, diamalkan ilmunya. Ya, diamalkan. Nah. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian ya kita ada yang baru mendengarkan faedah ini. Ternyata banyak di kalangan kita justru meninggalkan amalan yang lebih afdal. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Seorang thalibul ilmi tentu dia akan berlomba-lomba mengerjakan yang paling afdal. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Tayyib barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Kita sampai pada poin yang ke-9 terkait dengan adab dan etika di hari Jumat, yaitu sholat ba'diyah Jum'at. Barakallahu fikum. Nah, bisa dua, bisa empat. Yang afdol empat ya, dengan dua salam. Atau di bawahnya lagi empat rakaat dengan satu kali salam, entah di rumah atau di masjid. Setelah itu yang dua rakaat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita jawab sebagian pertanyaan. Fanusad, kemarin antum menjelaskan bahwa Zurarah bin Abi Aufa Naam. Adalah sahabat, namun Syekh Abdul Razak Al-Mahdi menerangkan bahwa beliau termasuk tabaqahnya tabi'in. Naam, ahsantah. Ya. Kemarin Wahab berarti. Naam. karena saya belum langsung ngecek keterjemahannya. Kemarin saya hanya melihat pernyataan beliau radhiyallahu an. Nah, ya, saya barakallahu fikum tayyib waham. Karena pada umumnya kalimat radhiyallahu an itu disematkan untuk para sahabat, tetapi barakallahu fikum pendapat mereka para ulama kalimat radhiyallahu an ini tidak khusus untuk para sahabat. Nah, tayyib itu bermakna doa. Ya, bisa juga untuk selain mereka. Walaupun sebagian mereka menyarankan untuk kalimat radhiyallahu an itu ya lebih tepatnya barakallahu fikum hanya disematkan untuk para sahabat afdolnya. Kenapa? Dikhawatirkan seperti yang terjadi pada saya kemarin. Ya kan? Dikira yang enggak ngerti itu sahabi, padahal bukan. Paham ya? Nah, itu di antara alasan kenapa sebagian mereka mengkhususkan penggunaan radhiyallahu an untuk para sahabat. Karena khawatir kalau lafaz itu digunakan untuk selain para sahabat, ya, ada orang-orang yang dangkal ilmunya seperti saya, ya. Naam, mengira itu sahabi padahal bukan. Nah, ya, yang benar Zurarah ibn Abi Aufa bukan sahabi. Dia tabi'i, ya, dalam Syiar A'lamun Nubala barakallahu fikum dia masuk tabaqoh yang kedua. Nah, muridnya Ibnu Abbas dan yang lainnya barakallahu fikum. Nah, Zurarah bin Abi Aufa. Baik, ya. Wahimtu barakallahu fikum. Afan Ustaz, hati dan pikiran ana lagi gelisah. Afan, minta tipsnya biar lega. Tipsnya hanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Kenapa Anda gelisah? Karena Anda sudah ya. Naam. Meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau ingat Allah, hatinya mengingat Allah, maka akan selalu diiringi oleh rasa tenang dan tenteram. Naam. Kenapa hati gelisah? Karena banyak mengingat makhluk atau dunia. Paham? Naam. Maka tipsnya biar enggak gelisah, nah ya, ingatlah Allah. Barakallahu fikum. Di kitab ana salat ba'diyah Jumat ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6. Nah, ada yang berpendapat 6. Itu madhabnya Hanafi. Ya. Nah. Tidak saya bahas karena tidak disebutkan oleh beliau. Nah. Ada yang berpendapat demikian. Ba'diyah Jumat itu 6 rakaat. Barakallahu fikum. Nah. Sengaja tidak disebutkan karena tidak disebutkan oleh penyusun kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Apakah boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah ketika kita baru datang ke masjid dan apa di masjid umum khutbah sudah dimulai. Nah, ketika khutbah sudah dimulai kita mengerjakan sholat sunnah itu yang dimaksudkan adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, barakallahu fikum. Nah, labas barakallahu fikum. Dengan dasar seingat saya barakallahu fikum ketika sahabat Umar khutbah kemudian saat itu Utsman masuk dan langsung duduk ya kemudian diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. barakallahu fikum, karena beliau tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, jika tidak mandi, apakah mendapat dosa? Maksudnya tidak mandi Jumat, ya. Tidak mandi di hari Jumat, barakallahu fikum. Apakah mendapat dosa? Ya. Karena hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Nah, hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga yang tidak mandi di hari itu, barakallahu fikum, bisa mendapatkan dosa. Dalam sebagian nuskah disebutkan sittan, ya. Dalam sebagian nuskah disebutkan ada tambahan dari beliau, insya'a sittan. Kalau dia berkehendak, dia bisa mengerjakannya 6 rakaat. Nah, labas. Ya. Barakallahu fikum. Tapi yang lebih kuat tadi, 4 atau 2. Barakallahu fikum. Apakah di sebelah kanan pada saf awal lebih afdal daripada yang kiri atau yang tengah? Barakallahu fikum. Nah, ya, ada keutamaan secara khusus saf bagian kanan. Nah, apalagi dia saf yang paling depan, kemudian yang bagian kanan. Kemudian yang termasuk yang utama juga yang pas di belakang imam. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada niat khusus untuk mandi Jumat? Tidak ada, ya. Tidak ada nawaitu an aghtasila yaumal Jum'ah lillahi ta'ala. Nah, tidak ada lafaz khusus nawaitu-nawaitunya. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya niat itu adalah amalan hati. Itu pendapat yang rajih. Apakah boleh memakai gigi palsu dikarenakan tanggal atau copot gigi kita? Labas, ya. Karena itu bukan termasuk merubah, tapi mengembalikan pada penciptaan aslinya. Ya. Terkadang hilangnya gigi itu mempengaruhi, seperti terkait dengan seorang imam, ya kan? Nah, ya, seorang imam giginya tanggal, barakallahu fikum, copot, ya. Nah, dan sebagian makharijul huruf itu ada yang ya dipengaruhi, ya, tata letaknya oleh gigi, ya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti bot, ya, Nah, kalau giginya enggak ada, gigi gerahamnya itu kan nanti jadi ngok. Ya kan? Nah, jadi ketika mempengaruhi ya labas dia pakai gigi barakallahu fikum palsu sehingga makharijul hurufnya kembali baik ya. Nah, begitu juga terkait dengan untuk makan barakallahu fikum labas. Nah, menggunakan gigi palsu barakallahu fikum. Nah, ya. Terkait dengan masalah gigi yang ompong, ya, selingan aja ya. Ada cerita dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, ada seorang suami tanya kepada Syekh, ya. Nah, ya Syekh, apa hukumnya saya menikahi seorang wanita? Ya, nah. Saya tidak tahu sebelumnya. Nah, ternyata wanita yang saya nikahi ompong. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Apa hukumnya? Maka Syekh mengatakan dia adalah sebaik-baik wanita. Kenapa? Karena kalau dia marah, ngamuk kepada kamu, dia tidak akan menggigitmu. Nah, ya. Nah, jadi kamu jangan khawatir kalau pas dia lagi ngamuk-ngamuk ya. Karena giginya ompong, enggak apa-apa ya. Barakallahu fikum. Tidak bermudarat. Nah, itu muda abah beliau, gurawan atau candaan beliau. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.